Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir juga di sini, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir tiap tahun saya mungkin pernah artinya mengisi di masjid ini. Jadi kalau tidak salah ada tahun yang ketiga. Oleh karena itu mungkin saya banyak melihat bapak-bapak yang baru ya, yang sudah sepuh, yang mungkin ilmunya lebih banyak dan pengalamannya lebih dari saya. Insyaallah pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang iman. Bahwasanya iman ini sangat penting untuk kita ulang-ulang. Dan dia masalah iman sangat penting untuk kita ulang-ulang. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraba Allahu matala? Alam tara kaifa daraba Allahu matala kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa farruha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hin bi idzni rabbiha." وَضَرَبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Surah Ibrahim ayat 25 atau 24 ya. Artinya, apakah kalian, apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatan thayyibah, kata yang thayyib, yang baik, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, yang indah. Asluha tsabit, akarnya berada tegak di bawah. Wa faruha fis sama, kemudian cabang-cabangnya berada di udara, di atas. Tutiku kulaha tullahin, dia pohon ini memberikan manfaat di setiap waktu dengan izin Tuhannya, Tuhan pohon ini. Begitulah Allah memberikan permisalan-permisalan kepada manusia. Mudah-mudahan mereka mengingat la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengingat-ingat Allah kembali. Mungkin kita pernah berpikir, kenapa sudah lama kita berislam, kenapa sudah lama kita beriman, akan tetapi kenapa kita tidak merasakan indahnya, nikmatnya kita berislam, kita beriman. Di sini jelas ada penyakit di dalam tubuh kita yang harus kita sembuhkan. Penyakit itu telah disembuhkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Tiga hal yang apabila seseorang memilikinya pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya apa? Manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala sesuatu selain mereka berdua. Yang kedua, Rasulullah melanjutkan, wa an yuhibba al-mar'a, mencintai seseorang La yuhibbuhu illa billah. Dia tidak mencintai, dia mencintai seorang, tidak mencintai orang tersebut kecuali karena siapa? Karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yafraha an yarji'a 'an dinihi. Dia benci untuk berpaling dari agamanya, itu berlaku maksiat. Kama yakrahu an yudkhala fi an-nar, sebagaimana dia benci kalau dilempar ke dalam api, api neraka. Jadi perkataan ini, ketika kita ingin mendapatkan, ketika kita ingin meraih yang namanya manisnya iman, maka kita harus berpikir ketiga hal ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Contohnya yang pertama, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Berapa banyak kaum muslimin yang rumahnya tidak memiliki Al-Quran, padahal dia mengatakan saya adalah orang muslim, saya mencintai Allah. Berapa banyak orang yang memiliki Al-Quran tidak memiliki terjemahan Al-Quran di dalam rumahnya. Berapa banyak orang yang memiliki terjemahan Al-Quran tetapi tidak bisa baca. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita menjadikan Quran ini mahjurah, bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kita sendiri lari dari Al-Quran. Tidak memanfaatkan, tidak membaca, tidak tadabbur, tidak memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Pengakuan cinta kepada Allah bohong. Orang yang tidak memiliki Al-Quran, yang tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran, bagaimana mungkin dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula ketika kita mengatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis yang engkau hafal? Satu hadis pun tidak ada yang dihafal. Kalau misalkan seorang saja jatuh cinta seorang kekasih, ketika dikatakan saya seperti ini, warna kesukaan saya seperti ini, warna kesukaan seperti ini, selalu dihafal perkataan-perkataan kekasihnya. Ini cinta kepada siapa? Cinta kepada seseorang lawan jenisnya. Akan tetapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk. Yang kedua, kalau kita perhatikan, yuhibba an yuhibba li akhihi lil an yuhibba maka la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Barang siapa yang mencintai, yang menjadikan teman akrab karena dunianya, karena hartanya, karena pergaulan permainan-permainan dunia, maka dia tidak akan merasakan manisnya dan indahnya iman. Dia tidak akan merasakan indahnya iman. Kalau misalkan terkadang tadi saya menyampaikan hadis ini ba'dal asar ya, setelah asar di masjid dekat rumah saya, maka ada komentar dari bapak-bapak, benar juga yang Anda katakan, katanya seperti itu. Banyak orang kalau misalkan yang kalau diundang ke acara-acara orang yang besar, dia itu semangat untuk datang. Tapi kalau misalkan orang kere, orang miskin yang undang, malas. Bahkan kadang-kadang mudahan saya tidak diundang. Terkadang kalau misalkan ada yang tertimpa musibah, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, kalau misalkan kita tidak datang, rasanya agak gimana gitu ya, agak tidak enak. Tapi ketika ada saudaranya muslim bertakwa, padahal dia miskin, kemudian tidak memiliki kedudukan, sakit atau ada tertimpa musibah, keluarga yang meninggal misalkan, tetapi dia tidak seperti yang tadi yang pertama, maka orang ini mencintai karena dunia, bukan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, yaitu kita berhenti untuk berpaling dari agama ini, yaitu melaksanakan perbuatan maksiat, sebagaimana kita berhenti untuk dilempar ke dalam neraka. Oleh karena itu, pintu tobat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Apabila kita memiliki kesalahan, sering misalkan ngomong-ngomong yang dengan omongan yang kotor, atau sering menyinggung perasaan orang lain, menghina orang lain, atau misalkan melihat yang tidak halal dilihat, atau membayangkan yang tidak halal dibayangkan, maka cepat-cepatlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah mencapai umur sudah senja, maka terkadang penyakit yang paling sering diderita orang yang sudah tua adalah dua, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dalam sahih Muslim, "Idza kabura ar-rajul yashuddat nani." Jika seseorang sudah tua, maka akan menjadi mudah dua hal. Akan menjadi mudah dua hal. Kira-kira apa? Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, dia bersemangat untuk mengumpulkan harta. Yang kedua, dia ini takut mati. Dia ini takut mati. Takut mati maksudnya di sini adalah tidak pengen, artinya tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama benar enggak? Bapaknya sudah tua sudah tahu ya. Kalau misalkan semakin tua, artinya selalu pengen bagaimana kita kaya, bagaimana ini. Begitu pula takut untuk mati. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, iman, kita harus memahami bahwa iman adalah keyakinan, ya. Keyakinan yang harus diwujudkan dengan amalan-amalan, dengan lisan dan perbuatan. Iman harus diwujudkan dengan lisan dan perbuatan. Barang siapa yang mengatakan bahwa Islam itu tidak naik dan tidak turun, atau mengatakan iman itu, barang siapa yang mengatakan iman itu tidak tebal dan tidak tipis, tidak naik dan tidak turun, maka dia telah salah. Dia telah sesat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, atau hatinya wajil itu takut, gemetar hatinya, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza dzukira Allah, apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana, maka bertambahlah imannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang sempurna. Iman yang sempurna, yang tidak ada campur baur kesyirikan di dalamnya. Iman yang tidak bercampur baur kesyirikan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya ahli jannah, mereka akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka seperti melihat surga yang satu dengan surga yang lainnya, itu seperti melihat bintang kejora, bintang yang berada di ujung di ujung langit. Seperti itu. Di sini di bumi, kemudian kita melihat bintang di sana, top planet seperti itu. Seperti itu. Jarak antara surga yang satu dengan surga yang lainnya. Rasulullah mengatakan al-jannatu mi'atu darajat. Jannah itu memiliki 100 tingkatan. Jannah memiliki berapa tingkatan? 100 tingkatan. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seperti yang saya katakan tadi. Seperti kita melihat bulan. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, itu hanya dimiliki, artinya yang paling tinggi, bintang yang paling tinggi hanya dimiliki untuk diperuntukkan untuk para anbiya saja, para nabi. Apa yang dikatakan? Apa yang Rasulullah katakan? Tidak. Kata Rasulullah apa? Tidak. Wallazi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Jannah yang tadi yang paling tinggi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, syuhada wa salihin, para syuhada dan salihin, itu dimiliki oleh rijalun amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqul mursalin, dan membenarkan para rasul. Akan tetapi iman yang dimaksud di sini adalah iman yang kamil. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Kalau misalkan masih ada maksiat, kemudian yang katakanlah maksiat, nah, kalaupun bermaksiat maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah iman yang kamil. Adapun orang-orang yang kadang tidak mencapai derajat itu, maka akan turun derajatnya sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Kemudian bapak sekalian, ketika kita berbicara masalah iman, maka sudah sepantasnya kita berusaha agar iman kita ini selalu sempurna, menjadi kamil. Artinya tertinggi, tahap tertinggi dalam iman kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah dia tidak ada ketakutan, dan mereka itu tidak yahzanun, tidak akan merasa sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu iman didampingkan dengan takwa. Ketika kita ingin meraih iman, maka kita harus bertakwa. Kemudian iman, jadi sebagian manusia ada yang mengatakan, sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa seseorang yang beriman maka imannya sama dengan imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar apa salah? Perkataan ini salah. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu cukup tasdid, membenarkan saja. Iman itu cukup membenarkan kalau ada Allah, ada Rasul, itu cukup dikatakan iman. Akan tetapi tetap salah. Yang benar adalah iman itu kita yakin dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Sekarang mungkin kita akan bertanya, ya, saya bertanya kepada apa yang mungkin yang terjun ini, ya, yang mana? Seandainya seorang ini mengatakan tapi imannya di dalam hati kuat, kemudian di sini ada patung Buddha, dia sujud kepada patung Buddha, tapi dia meyakini saya ini tidak sujud, saya ini tidak sedang sujud, tidak menyembah Buddha ini, saya cuma sekedar sujud, tapi dia tetap menghadap ke patung Buddha, dia kafir apa tidak? Tidak tidak tahu. Ada yang tahu? Kabar atau tidak? Dia tidak beribadah pada patung itu. Kafir? Tidak kafir. Alasannya? Masih beriman. Seandainya dia mengatakan bahwa semua agama sama, kafir atau tidak? Kafir. Kenapa kita bedakan yang satu ini dengan yang tadi? Kenapa kita bedakan antara perkataan kita semua agama sama padahal dia meyakini hatinya bahwa Islam yang terbenar, kemudian dengan orang yang sujud sedangkan hatinya dia merasa saya tidak sujud dengan patung ini? Kafir. Orang yang sujud dengan patung dan dia tahu bahwa itu adalah perbuatan kafir, tidak boleh, maka dia itu kafir. Oleh karena itu iman itu adalah hati, lisan dan perbuatan. Iman itu hati, lisan dan perbuatan, bukan di hati saja. Iman itu bukan di hati saja. Kemudian untuk meninggikan, artinya memperbarui iman, kemudian meninggikan derajat iman kita, maka ada beberapa cara yang disebutkan oleh beberapa ulama. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh beberapa ulama. Yang pertama adalah ma'rifatullahi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah, yang pertama mengenal Allah dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Mengenal Allah dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Dengan mengenal Allah dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya, maka ini bisa menaikkan iman seseorang. Bisa menaikkan iman seseorang. Kemudian di antara bentuk kelemahan kaum muslimin, ketika disebutkan nama Allah Ar-Rahman, maka dia cuma bisa mengatakan bahwa Ar-Rahman itu artinya adalah yang Maha Pengasih. Padahal bukan seperti itu saja makna Ar-Rahman. Contohnya saja Al-Fatih atau Al-Fattah. Al-Fattah di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau misalkan kita katakan Fattah, berarti atas Fattah ini yang membuka. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran, kalau kita kaji lagi dan Al-Sunnah, Al-Fattah ini memiliki tiga makna, yaitu Nasir, Al-Hakim dan Al-Fatih. Yang Maha Bijaksana, yang Maha Penolong dan Maha Membuka. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Bagaimana mungkin kita mencapai iman yang tertinggi sementara kita tidak mau belajar Asmaullah Al-Husna, mempelajari nama-nama Allah yang baik? Tidak akan bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Katanya sudah mencapai derajat yang paling tinggi dalam tahap keimanan, cukup kita meyakini bahwasanya semua yang kita lihat ini adalah makhluk, semua yang ada ini adalah semua yang kita lihat ini adalah Allah, dan kita bergabung dengan Allah, maka itulah derajat iman yang paling tinggi. Benar apa? Salah. Ini sesat, kafir. Orang-orang seperti ini kafir. Ya, tapi jangan langsung dikafirkan orang seperti itu ya. Artinya perlu ada mengkafirkan orang lain, itu butuh ilmu. Tapi secara umum, akidah yang seperti ini kafir. Akidah mengatakan wahdatul wujud, bergabung atau khulul, yang katakanlah dia bergabung dengan Allah, atau ittihad, dia artinya bergabung dengan semuanya adalah Allah, atau musyahadah, di mana dia melihat semuanya adalah Allah. Ini adalah akidah sesat. Akidah sesat, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah iman yang paling tertinggi. Apakah seperti itu? Tidak. Untuk mendapatkan iman yang paling tinggi, kita harus mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji as-sunnah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya kita tidak belajar, tidak mengetahuinya, hanya mendapatkan, artinya apa yang didapatkan maka seperti ini tidak akan bisa mencapai derajat orang-orang yang paling tinggi keimanannya. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran dan memahami, merenungi maknanya. Membaca, merenungi, memahami maknanya. Dan kalau bisa menghafal, maka itu lebih bagus lagi. Ya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi namanya jarang kita sebut. Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jarang kita baca. Yang seperti ini, maka bisa orang yang jauh dari Al-Qur'an maka akan mudah jatuh iman. Maka kalau bisa kita sediakan waktu dalam sehari semalam untuk membaca Al-Qur'an. Misalkan setelah subuh kita targetkan sekian lembar kita baca Al-Qur'an. Kasih rutin. Misalkan kita sanggup membaca satu juz setiap hari, baca satu juz. Dua juz setiap hari, dua juz. Tiga juz setiap hari, tiga juz. Terusnya. Ya, kalau tidak sanggup satu lembar satu hari. Tapi dengan syarat terus menerus. Ahadul a'mal ila Allahi adwarna wa inqalna. Yang paling amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Walaupun oleh karena itu buktikanlah kecintaan kita dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan sampai seperti dikatakan orang kalau menjadikan manjura, Quran ini manjura. Sesungguhnya bahwa menjadikan Quran manjura, terhajar yang tidak diperhatikan. Seperti itu kebanyakan kaum muslimin. Kalau misalkan kita lihat apa perbedaan cinta kita dengan cinta Allah ketika contohnya Michael Jackson meninggal, ternyata subhanallah di Indonesia menyebar akhirnya berita-beritanya memberitakan seolah-olah tiap hari tidak ada terdengar di internet juga demikian kita baca subhanallah. Artinya tidak ada hari tanpa Michael Jackson. Coba ketika kita merenungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, dan ini adalah musibah dan tanda-tanda hari akhir yang besar. Meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diingat bahwa Rasulullah telah meninggalkan sunnahnya. Mari kita kaji, mari kita mengamalkan sunnahnya, hadis-hadis ini. Tapi ketika Michael Jackson meninggal, apa yang terjadi? Dashboard sedemikian sampai subhanallah. Tidak ada hari tanpa orang itu. Ini menunjukkan kecintaannya terhadap dunia, terhadap api misalkan, melebihi cintanya terhadap Allah dan Rasulnya dan dinul Islam dan agama Islam. Ini merupakan salah satu bukti bahwa negara Indonesia kita ini masih banyak yang belum mencintai Allah dan belum mencintai Rasulnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ma'rifatu ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya sekedar kita mendengar ceramah. Jangan hanya sekedar kita mendengar ceramah-ceramah Jumat. Kalau bisa kita baca. Kita baca sendiri alhamdulillah untuk buku Sahih Bukhari dan Muslim sudah menyebar di pasaran. Maka kalau benar kita artinya ingin agar kecintaan kita benar terhadap Rasulullah SAW, maka kita buktikan dengan banyak mengulang-ulang perkataan beliau dan banyak menghafal perkataan beliau. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menambah iman kita, marilah kita membaca sirah atau perjalanan hidup beliau. Perjalanan hidup beliau. Di antara buku sejarah yang paling bagus mengenai kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah buku yang berjudul Ar-Rahiqul Makhthum. Ar-Rahiqul Makhthum, yang ini banyak di pasaran. Yang ini banyak di pasaran. Di rumah kita saja kalau muslimin, siapa yang memiliki buku seperti ini? Subhanallah. Artinya Kalau misalkan kita benar-benar ingin, artinya ingin mengetahui sosok teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri, sesungguhnya telah ada pada diri Nabi kamu, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagaimana jika bisa kita mencontoh kehidupan beliau, tapi ternyata kita sendiri tidak memiliki buku sejarah tentang beliau. Kemudian yang kelima adalah at-tafakkur. Kita berpikir fil kaun, at-tafakkur fil kaun. Kaun ini artinya alam semesta. Kita berpikir tentang makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita. Berpikir tentang langit, bumi, kemudian apa-apa, jabal, apa, gunung-gunung, kemudian sungai, awan-awan, kemudian hewan-hewan. Kalau kita berpikir bagaimana bisa pengaturan ini ada, maka kita akan berpikir, bahkan kalau kita perhatikan diri kita sendiri, kita akan berpikir subhanallah, yang menciptakan semua ini berarti dia maha kuasa, maha mengetahui dan maha segala yang baik-baik, ya. Maka akan seperti itu. Terus kita berpikir, sebenarnya kenapa Allah menciptakan mata kita dua, tidak satu saja? Kenapa hidung? Kenapa awan turun menurunkan hujan? Kalau kita berpikir seperti itu, maka akan menambah keimanan, keimanan kita. Sudah mau isya, jadi saya ringkas. Kemudian selanjutnya mengingat Allah di setiap waktu. Mengingat Allah di setiap waktu. Jadi afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Salah satu hikmah kenapa la ilaha illallah disebutkan sebagai afdhalu dzikir adalah itu adalah kalimat thayyibah. Dia adalah kalimat yang paling paling tinggi, ada sebut nama Allah, beriman kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita melafazkan la ilaha illallah, maka orang lain itu bisa tidak tahu. Coba saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanpa menggerakkan bibir kita, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi ketika kita berzikir dengan zikir yang lain, subhanallah, maka ada yang kita ubah. Sesungguhnya kita menyangkakan mulut kita subhanallah walhamdulillah, ya, Allahu akbar. Ketahuan kalau kita berzikir, akan tapi la ilaha illallah, kalau kita berzikir dengan suara yang pelan, maka orang lain tidak sadar kalau kita sedang berzikir. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang selanjutnya ma'rifatu mahasinuddin, mengenal kebaikan atau keinginan kehidupan Islam. Terutama keinginan-keinginan Islam itu sangat banyak, ya, sangat banyak, dan mudah-mudahan bisa diadakan keinginan khusus masalah keinginan-keinginan Islam, di mana Islam mengajarkan tentang pernikahan, adanya perceraian, adanya talak, kemudian adanya macam-macam dalam syariat Islam, adanya jual beli, peraturan pengharaman riba dan sebagainya, bagaimana kita talak, berwudu dan hikmah-hikmah di dalamnya, karena ibadah seperti itu maka akan menambah keimanan, keimanan kita. Selanjutnya yang ketujuh adalah kita berusaha, yang selanjutnya kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan. Derajat ihsan adalah derajat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak sanggup untuk melihat Allah, merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu adalah derajat ihsan. Kalau orang yang sudah mencapai derajat ihsan, maka untuk melakukan perbuatan maksiat sangat tipis sekali, sangat susah sekali. Dan dia selalu menjaga imannya agar tetap utuh. Begitu pula ihsan dengan makhluk, berbuat baik terhadap makhluk. Kemudian yang selanjutnya berdakwah, mendakwahkan ajaran agama Islam kita ini, mendakwakan agama ini juga dapat menambah keimanan seseorang. Coba kita lihat firman Allah di dalam surat At-Taubah. Ketika membedakan orang munafik dengan orang mukmin, orang mukmin dengan orang munafik, coba kita lihat bagaimana firman Allah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian yang lain adalah penolongnya yang lainnya. Disebutkan sifatnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada dari perbuatan yang munkar. Kita bedakan dengan orang-orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, ba'duhum min ba'd, satu sama lain, satu adalah bagian dari yang lainnya. Ya'muruna bil munkar, menyuruh kepada kemungkaran dan melarang kepada kebaikan. Jadi orang-orang mukmin diciri-cirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, kan? Mereka beramal ma'ruf dan nahi munkar. Kita takutkan dalam diri kita ada kemunafikan. Jangan kita bayangkan bahwa kita ini iman kita sudah sempurna. Coba bayangkan saja Umar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Dia bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhu, "Bagaimana saya, apakah saya termasuk orang-orang munafik?" Apa yang dikatakan oleh Huzaifah? "Tunggulah nanti. Kalau misalkan saya nanti ketika kamu meninggal saya salatkan, maka berarti kamu ini adalah orang mukmin. Seandainya engkau mati saya tidak salatkan, berarti kamu orang munafik," katanya Huzaifah al-Yaman. Sahih sir, orang yang memiliki rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang sebelum terakhir, ibadun nafs anil ma'asi, menjauhkan diri dari kekufuran, maksiat, kebid'ahan, kesyirikan dan semua yang jelek. Maka kita menjauhi dari sebab-sebab terjadinya perbuatan yang jelek. Contohnya saja, ketika kita ingin menjauhi perbuatan kekafiran, maka jangan berteman-teman dengan menjadikan kawan orang-orang Nasara. Menjadikan kawan baik orang Nasara, orang-orang Nasrani, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya. Begitu pula ketika kita ingin menjauhi perbuatan zina, maka kita jangan mendekati hal-hal yang menyebabkan perbuatan zina. Menjaga mata, menundukkan pandangan, tidak melihat wajah lawan jenis. Kemudian begitu juga perempuannya, menutup, memakai hijab yang syar'i, memakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Begitu pula menjauhi sebab-sebab terjadinya perbuatan maksiat. Ketika kita ingin menjauhi perbuatan perjudian, maka kita jangan sampai mendengarkan kabar-kabar bahwa berjudi itu enak, seperti ini menguntungkan. Maka yang seperti ini sebab-sebab yang mengakibatkan kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Saya tutup dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang namanya Sufyan bin Abdullah dia berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah saya perkataan yang saya tidak minta perkataan itu selain kepada engkau." Nasihatilah saya. "Qul amantu billahi tsumma astaqim." Katakanlah, "Amantu billahi tsumma astaqim." Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beristiqomah. Dua hal ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, "Amantu billah," saya beriman kepada Allah, "tsumma astaqim," kemudian istiqomahlah. Istiqomah artinya terus menerus, tidak turun dan tidak, artinya tidak mandek ya, tidak stop. Terkadang kita rajin ke masjid, misalkan sholat lima waktu di masjid, ternyata malah melakukan lagi. Ini namanya tidak istiqomah. Kita bersiap istiqomah. Artinya ya tapi terus menerus dan terus meningkatkan amalannya. Dia terus menerus bisa menjaga amalannya sehingga imannya tidak tidak menurun. Allahu a'lam bishawab. Adzan jam berapa? Sudah masuk. Sudah masuk. Nah, kalau gitu kita jelaskan lagi ada di sini. Amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kalau kita merenungi dan memahami makna hadis ini, maka orang yang berilmu akan mengatakan hadis ini berat ya, Mam. Orang yang berilmu akan mengatakan bahwa hadis ini susah diamalkan. Kenapa? Amantu billah, maksudnya adalah beriman kepada Allah dan beriman atas apa-apa yang mengharuskan keimanan kita kepada Allah. Beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir dan sebagainya. Iman ya, beriman yang lainnya. Tsumma istaqim. Dan beriman ini ada yang naik dan ada yang turun. Bagaimana kita beriman? Selalu iman kita ini sempurna. Selalu iman kita ini sempurna. Susah atau tidak? Susah. Kemudian ketika kita mencapai derajat kesempurnaan, Rasulullah mengatakan tsumma istaqim. Kemudian beristiqomah. Dan orang-orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu diuji. Kalau orang-orang yang beriman belum diuji, maka dia katakanlah artinya imannya masih yang segitu-segitu saja. Yang mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun misalkan sudah pernah mendengar, mudah-mudahan ini sekedar mengingatkan dan menjadi artinya terus diingatkan, sehingga mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertanyaan setelah isya.